Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita lanjutkan membaca kita mustalah hadis setelah beliau rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang sahihain, sahih Bukhari dan sahih Muslim. Beliau berkata, kata beliau rahimahullahu ta'ala, faidatani, dua faidah. Al-faidatul ula, faidah pertama, lam yasta'ib as-sahihan sahihu al-Bukhari wa muslimin jami'a masahannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bal fi ghairihima haditsu sahihatun lam yarwiyaha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dua kitab sahih ini, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, belumlah mencakup, tidaklah memuat semua hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua hadis sahih itu terkumpul semua dalam kedua kitab tersebut. Masih ada di dalam kitab-kitab lain hadis-hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal fi ghairihima, bahkan di selain kitab keduanya atau di selain kitab Bukhari Muslim, Sahih Bukhari Muslim, ahadithu sahihatun, ada hadis-hadis sahihah, lam yarwiyaha, yang keduanya ini Bukhari Muslim tidak meriwayatkan dalam dua kitabnya. Sering saya sebutkan dan pernah kita baca, di antara yang menunjukkannya adalah pernyataan keduanya, pernyataan Bukhari dan Muslim. Iya, yang keduanya menyatakan hanya menyebutkan dalam kitab sahih keduanya hadis-hadis yang disepakati kesahihannya. Bahkan di awal pembahasan Syekh bin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya Sahih Bukhari yang beliau kumpulkan setiap menulis satu hadis beliau mandi dan salat dua rakaat istikharah yang beliau tulis dalam waktu 16 tahun disodorkan kepada Imam Ahmad dan Imam Yahya bin Ma'in, jumlahnya sekitar 700, saya ulangi, 7397 hadis. Itu dengan pengulangan. Kalau dengan tanpa pengulangan kata Syaikh Muhammad cuma 2000 sekian. 2602 hadis. Padahal kitab ini kata Syaikh Muhammad rahimahallahu taala wa kharrajahu min sittati alfi hadis. Beliau pilih sekian ribu hadis ini dari 600 ribu hadis yang ada pada beliau. Iya. Beliau benar-benar menyaringnya. Dari 600 ribu hadis hanya sekitar 2600 beliau kumpulkan dalam Sahih Bukhari. Yang kedua juga yang sudah kita sering sebutkan adalah kenyataannya Imam Bukhari rahimahallahu taala mensahihkan beberapa hadis yang tidak ada dalam Bukhari Muslim, yang tidak dalam Sahih Bukhari. Seringkali Imam At-Tirmidzi rahimahallahu taala dalam Sunan Tirmidzi menukil ucapan gurunya, yakni Imam Bukhari Muhammad bin Ismail Bukhari, tashih, mensahihkan beberapa hadis yang dalam Sunan Tirmidzi, boleh bertanyakan, dan itu tidak dalam Sahih Bukhari. Yang ketiga, Sahifah Hammam bin Munabbih. Sahifah Hammam bin Munabbih yang di situ beliau kumpulkan hadis-hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil hadis dalam sahifah tersebut dalam Sahih Muslim. Padahal dengan sanad yang sama, dengan jalan yang sama, dalam catatan yang sama, tapi hanya sebagian kecil yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Di sana ada berapa hadis dalam sahifah tersebut tidak disebutkan. Yang keempat yang juga kita tahu dan sering kita sebutkan, kitab-kitab yang ada di tengah-tengah kita sekarang. Sebagai contoh, kitab As-Sahih Musnad Mimma Laysa Bisahihaik, yang jelas-jelas Syaikh Muqbil rahimahallahu ta'ala memberi judul As-Sahih Musnad Mimma Laysa Bisahihaik. Beliau rahimahallahu ta'ala mengumpulkan hadis-hadis sahih yang tidak ada dalam Bukhari Muslim, dua jilid. Demikian juga Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam silsilah hadis sahihah. Kita akan dapati beberapa hadis, banyak hadis yang sahih dan tidak dalam Bukhari Muslim. Ini bukti bahwasanya as-sahihan lam yastaib jami'a masahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukhari Muslim dalam sahihnya tidaklah mengumpulkan semua yang sahih. Bal fi ghairihima ahadits sahihatun lam yarwiyaha. Qala Nawawi rahimahullahu ta'ala, kata Ibn Nawawi rahimahullahu ta'ala, innama qasada al-Bukhari wa Muslimun jam'a jumalin min as-sahih. Bukhari Muslim hanyalah bermaksud mengumpulkan sejumlah hadis sahih, kama yaqsudu al-musannifu fil fiqhi jam'a jumlatin min masailihi. sebagaimana penulis fikih, sebagaimana penulis dalam kitab fikih mengumpulkan sejumlah masalah-masalah fikih, la annahu yahsul jami'a masailih, tidak maksudnya mengumpulkan semua masail, tapi mengumpulkan sejumlah masalah yang ada. Qala rahimahullahu ta'ala, lakin idza kana al-hadithu alladhi tarakahu atau tarakahu ahaduhuma ma sihhati isnadihi fi dhahir aslan fi babihi walam يخرج له نظيرا ولا ما يقوم قومه فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علة إن كان رواياه ويحتمل أنهما تركاه نسيانا إثارا لترك الإطارة ورأي أن غيره مما ذكره يسد ما سده إلى غير ذلك. Namun kata beliau rahimahullah, jika satu hadis yang keduanya tinggalkan atau salah satunya meninggalkan, padahal sahih sanadnya secara zahir, ya ditinggalkan, tidak disebutkan dalam satu bab pun dalam kitabnya, padahal zahirnya sahih, dan tidak mengeluarkan hadis yang semisalnya atau yang menduduki kedudukannya. Fadhahiru, yang zahir dari keadaan keduanya, kenapa tidak memasukkan dalam sahih Bukhari dan Sahih Muslim padahal zahirnya sahih? Annahuma ittala fihi ala illatin, beliau keduanya mendapati ada illat dalam hadis tersebut. Sehingga ikhwan rahimah rahimakumullah, telah kita baca dalam Mukhtasar Ulumil Hadis, Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala ketika istadraka ala Bukhari Muslim dalam kitabnya Mustadrak Hakim, yang mengharuskan mengiljam seharusnya keduanya meriwayatkan hadis-hadis sahih lain yang ada yang boleh disebut dalam kitabnya Mustadrak. Para ulama kita, ya, menerangkan bagaimana keadaan kitab Mustadrak Hakim. Di antaranya ini, ya, ada hadis-hadis sahih yang mungkin dianggap zahir yang sahih, tetapi Bukhari Muslim rahimahumullah meninggalkan keduanya karena melihat ada ilat pada hadis tersebut. Atau wayahtamil annahuma tarakahu nisyanan, atau mungkin kalau memang itu sahih, beliau tinggalkan karena lupa untuk menyebutkannya. Atau itharan di tarkil itharah. Atau beliau memang tidak menyebutkan karena ingin sengaja karena lebih mengutamakan meringkas kitab, tidak memperpanjang kitab. Waro'aya anna gairahu, keduanya berpendapat bahwasanya hadis yang lain yang ada mimma dzakara yang telah disebutkan yasuddu masaddah, telah menutupi, telah mencukupinya. Au li ghairi dzalik, atau yang selain itu. Di antaranya selain itu kata ulama kita adalah, atau Bukhari rahimahullah ta'ala menganggap hadis tersebut sahih tetapi tidak memenuhi syarat sahih dalam kitabnya. Tadi contohnya, kenapa Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan, mensahihkan hadis dalam Sunan Tirmidzi, ditanya oleh Imam Tirmidzi, hadis ini sahih tetapi tidak disebutkan dalam Sahih Bukhari. Atau bahkan kata ulama kita, Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu hadis mu'allak dalam bab boleh sebutkan hadis mu'allak. Hadis tersebut ada sebetulnya. Itu adalah lafaz hadis dalam Sahih Muslim, lafaz hadis dalam kitab-kitab Sunan. Tetapi Bukhari rahimahullah hanya menyebutkan dengan mu'allak, tidak menyebutkan dengan musnad, tidak menyebutkan dengan sanad mu'allak. Kenapa? Di antara ulama kita ini, beliau berpendapat hadis ini mungkin sahih tetapi tidak memenuhi standar syarat hadis yang sahih yang beliau sebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, tidak semua sahih menurut sahih disebutkan dalam Sahih Bukhari. Itu dari kiri maksudnya adalah di antaranya boleh berpandangan sahih tetapi tidak memenuhi syarat untuk dalam rasdi dimasukkan dalam Sahih Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah Bukhari Muslim belum memuat semua hadis sahih. Ada hadis lain yang sahih dalam kitab-kitab yang lain. Wallahu a'lam bishawab.